Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Khawas kalian, insyaallah kita melanjutkan lagi. Antum juga istirahat juga enggak ngapain kan? Mau makan juga enggak, minum juga enggak. Daripada antum tambah juga ngantuk juga boleh jadi. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita. Ikhwas kalian, pada season yang kedua dari kajian kita ini, sebagaimana tadi kita telah menyampaikan, insyaallah tema kita adalah berdakwah dengan akhlakul karimah, dengan al-akhlakul karimah, membangun dakwah dengan al-akhlakul karimah. Kenapa tema ini kita perlu bicarakan, atau kenapa kita sedikit perlu kembali menengok berkaitan dengan al-akhlakul karimah? Sesungguhnya dakwah yang panglimanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang komandannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang dai yang telah dipuji oleh Allah azza wajalla dari atas langit dengan pujian kemuliaan sebagai pemilik akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh pemilik akhlak yang agung. Sungguh pemilik akhlak yang sangat mulia. Demikian juga bagaimana Allah azza wajalla telah memberitakan kepada kita tentang ar-rasul al-karim, rasul yang sangat mulia. Yang rasul ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama ana rahmatul muhda." Innama ana rahmatul muhda. Sesungguhnya aku adalah hadiah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadiahkan kepada umat ini. Sehingga hendaknya setiap kaum muslimin yang dia telah mendapatkan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar merupakan merasakan sebagai nikmat yang besar. Sebagaimana Allah azza wajalla yang telah menegaskan tentang nikmat ini dengan kalimat Allah yang agung, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Benar-benar Allah azza wa jalla telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin. إذ بعث فيهم, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Yang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang sangat besar, jasa yang paling besar, menebarkan kasih sayang paling besar. Mengeluarkan manusia dari kesengsaraan yang abadi. Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah azza wajalla, menjadi guru yang mengajarkan, membacakan ayat-ayat Allah azza wajalla, wa yuzakkihim, dan menjadi guru yang mendidik, mentarbiyah, membimbing mereka sehingga mereka jiwanya dibersihkan, disucikan, dirantapkan dari kotoran-kotoran jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, menjelaskan Al-Quran, mengajarkan kitab, mengajarkan sunnah, sehingga dengan begitu mereka diintaskan dari kesesatan kepada cahaya. Yang sebelum mereka mengenal Quran, sebelum mereka mengenal sunnah, sebelum hati mereka dicelup, dengan Quran dan Sunnah, mereka benar-benar lafi balali mubin, benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata, benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Mereka berada dalam jahiliyah, sehingga nikmat Islam, nikmat dengan hadirnya Rasulullah yang membawa risalah, dirasakan benar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Sehingga apa kata Hudzaifah bin al-Yaman, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarril. Ya Rasulullah, kami dulu berada di dalam jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah datangkan kepada kami Islam. Para sahabat merasakan bagaimana Islam sebuah cahaya, sebuah kebaikan, sebuah nikmat yang telah menggantikan jahiliyah, yang telah menggantikan kehidupan jahiliyah yang pernah mereka alami. Sehingga mereka merasakan Islam sebagai nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang betul-betul telah menjadikan mereka mulia, menjadi hamba yang berharga, manusia yang berharga, bukan manusia yang hina, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga lihatlah gagahnya para sahabat ketika mereka menawarkan Islam kepada raja-raja dunia, kepada raja Persia, raja Romawi, pada penguasa-penguasa sekitar Arab. Mereka tawarkan kalimat La ilaha illallah. Mereka manusia yang bertebaran dengan bangga membawa misi mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju pada penyembahan kepada Al-Khaliq, itu Allah Azza wa Jalla. Dengan bangganya mereka membawakan Islam. Mereka merasa mulia dengan Islam. Dan itu yang dirasakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Dan Allah pun memerintahkan kita bergembira dengan nikmat Islam ini. Dengan nikmat Islam ini. Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, fabidzalika falyafrahu, silakan dengan itu kalian bergembira, berbangga. Berbangga dengan Islam, bukan dengan hizbiyah. Berbangga dengan agama Allah, bukan dengan aturan yang lainnya. Berbangga sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba syaitan dan hawa. Berbangga dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Fabidzalika falyafrahu. Bukan kullu hizbin bima fa'ladaihim farihun. Akan tapi berbangga dengan agama Allah, berbangga dengan kitab Allah, berbangga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbangga dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena itu khairum mimma yajma'un. Lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia di harta benda apapun. Karena andai saja Anda seorang kaya raya, miliarder, orang yang memiliki dunia dan seisinya di tangan Anda, kemudian Anda mendapatkan keputusan vonis azab dari Allah Azza wa Jalla, kemudian Anda ingin menebus azab Anda dengan kekayaan Anda, semuanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau biqadabih. Sesungguhnya orang yang mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir, sekali-kali Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima upaya mereka untuk menebus azab Allah, sekalipun dia sangat ingin menebus azab Allah tadi dengan mil'ul ardi dhahab, dengan emas yang besarnya sebumi. Adakah manusia yang memiliki emas sebumi? Andaikan ada, maka itu tidak akan diterima Allah apabila mereka ingin menebus azab Allah Azza wa Jalla. Andaikan Anda seorang penguasa, seorang yang memiliki pengikut yang sangat banyak, atau andaikan bakal semua manusia menjadi pengikut Anda, lalu Anda mendapatkan vonis azab dari Allah Azza wa Jalla, dan Anda ingin menebus azab itu dengan semua pengikut Anda, manusia yang ada, apa kata Allah Azza wa Jalla, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Lihat ikhwan, perhatikan ikhwan, bagaimana Allah SWT menyebutkan yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawm idhim ibani. Andaikan saja orang-orang mujrim mereka berupaya, andaikan saja mereka bisa menepus azab Allah SWT di hari itu, law yaftadi min adhabi yawm idhim ibani, niscaya akan dia tebus azab itu dengan anak kandung dia. Akan dia tebus dengan anak kandung dia. Akan dia serahkan manusia yang paling dia cintai, yang kalau dia di dunia sekarang dia sanggup berkorban apapun yang dia lakukan demi anaknya, dia bisa berkorban untuk anaknya. Maka sungguhnya di hari-hari ketika Allah SWT telah menyalakan azab, telah menyiapkan azab, dan dia ingin menebus azab Allah SWT dengan anak kandung mereka, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Andaikan dia ingin menambah wasahibatihi wakhih, dengan istri dan anak, dengan istri dan saudaranya, bahkan andaikan dia akan tambah lagi wafasilatihi lati tuwih, dengan keluarga besar yang dulu menanggung dia, atau bahkan kalau dia tambah lagi waman fil ardi, semua manusia yang ada di muka bumi, summa yungji, kemudian Allah selamatkan dia di azab Allah SWT. Dia ingin selamat di azab Allah SWT. Apa kata Allah? Kalla innaha lada nasya'ata lishawa tad'u man atbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Ketahuilah, sungguhnya sekali-kali tidak akan mungkin terjadi dan tidak akan mungkin bisa. Azab jahannam adalah api yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahannam menyuruh setiap orang yang dulu berpaling dari agama. وَجَمَعَ فَوْعَى, dan dia hanya mengumpulkan harta, akan tapi tidak dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Allah menghargai iman anda, bagaimana Allah menghargai Islam anda, bagaimana mulianya Islam dan iman, yang Allah tidak akan menerima tebusan kecuali dengan iman. يَا يُهَا الَّذِينَ عَمَنُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Wahai kaum mukminin, maukah anda saya tunjukkan kepada anda perdagangan, tijarah, perdagangan yang akan menyelamatkan anda dari azab yang sangat pedih? Tu'minuna billah, berimanlah kalian kepada Allah SWT. Wa rasulih, berimanlah kalian kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan bersungguhlah kalian, berjihadlah kalian di jalan Allah SWT dengan harta anda, dengan jiwa anda. Demikian Allah memberikan nikmat Islam, memberikan nikmat Islam kepada kita. Sehingga andaikan ikhwan, kita seorang da'i yang semangat, andaikan kita seorang talabul ilmi yang memiliki khairas dalam talabul ilmi, andaikan kita seorang dermawan yang banyak mengeluarkan harta, janganlah anda merasa berjasa dengan Islam, jangan anda merasa berjasa dengan Islam, tapi Allah telah memberikan kenikmatan kepada anda dalam hati anda. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Janganlah mereka menyangka dirinya telah memberikan jasa kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ, keislaman kalian tidaklah merupakan jasa kepada kami, kepadaku, akan tetapi balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin, akan tetapi Allah yang justru telah memberikan nikmat kepada kalian, nikmat iman, jika kalian orang yang jujur mengakui nikmat Allah azza wa jalla. Begitulah para sahabat merasakan nikmat Islam, merasakan nikmat Islam, nikmat iman yang dia berbangga dengannya, yang dia dakwahkan ke seluruh manusia, yang kemudian kita merasakan cahaya Islam melalui tangan pertama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena barokah dakwah, barokah yang telah disalut oleh para Nabi Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Demikian juga, bergantung melihat barokah dakwah antum, barokah dakwah nahab, barokah dakwah para satidah, yang kemudian berapa banyak manusia mengenal manhajus salaf, mengenal akidah yang benar, mengenal sunnah, mengenal hakikat bid'ah, mengenal hakikat penyimpangan agama. Barokah dakwah, barokah dakwah. Dan satu yang harus kita ingat, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah meletakkan dasar sebagai seorang da'i adalah al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah yang Allah Azza wa Jalla telah meletakkan akhlak yang mulia adalah merupakan perwatakan seorang da'i yang akan menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Azza wa Jalla Rabb kita yang Rahman dan Rahim, yang penyayang kepada hambanya, yang pemurah, yang nikmatnya, yang rahmatnya luas. Bagaimana anda menjadi memiliki Rabb yang Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian anda menjadi seorang pengazab, pelaknat, sedangkan Rabb anda adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasul kita, Rasulul Kirim, Rasul yang mulia, Rasul yang Allah katakan Rasul yang lembut, Rasul yang memiliki kecintaan besar kepada manusia untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Anda memiliki rasul, dan rasul yang rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diberitakan Allah Azza wa Jalla telah datang belakang seorang rasul, ar-rasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan azizun 'alaihi ma 'anittum, betapa sangat mulianya orangnya, betapa sangat mulianya dirinya, hatinya sangat belas kasihan, terasa berat setiap yang memberatkan orang lain, terasa sangat berat di hati Rasulullah apa yang memberatkan manusia, sehingga Rasulullah rasul yang sangat ingin apabila umatnya diringan-ringankan oleh Allah Azza wa Jalla, diringan-ringankan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah berikan hadiah syariat yang ringan. Andikan Allah Azza wa Jalla, andikan diwakan, andikan dulu ada Bani Israel yang mereka beribadah kepada Allah 83 tahun, malamnya mereka beribadah, siangnya mereka berjihad, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah telah menghadiahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadr yang satu malam ini lebih baik daripada 83 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih sekitar 83 tahun. Allah telah hadiahkan Lailatul Qadr kepada umat ini. Allah berhadiahkan kepada kita syariat-syariat yang ringan, yang Allah Azza wa Jalla, yang Ar-Rahman Ar-Rahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak pernah membebankan kecuali yang sesuai dengan kemampuan jiwa manusia. Harisun alaikum, betapa seorang haris, semangat berdakwah, sangat ingin menyelamatkan manusia dari azab Allah, dari azab neraka, dari kesengsaraan azab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diperintahkan Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal mudaththir qum fa'ndir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, peringatilah manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke bukit Safa, manusia berkumpul, Rasulullah menyuruh mereka, manusia berkumpul, Rasul sampaikan kepada mereka berita besar, berita yang menggoncang mereka, yang membuat akal mereka menjadi linglung, yang membuat mereka kemudian bergolak darah yang mendidih darahnya. Seruan kalimat tauhid, ayuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasulullah tawarkan kalimat ini kepada manusia. Sekelompok manusia di pasar, Rasulullah datangi. Sekelompok orang Rasulullah datangi. Musim haji Rasulullah datang ke kelompok-kelompok yang mereka berdatangan ke Mekah. Rasulullah tawarkan satu persatu kepada mereka kalimat tauhid. Dan Rasulullah bersabar dengan semua caci makian yang mereka telah lakukan. Dan Rasulullah memiliki semangat untuk menjadikan mereka itu menerima Islam. Dan ketika Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang sangat sangat menyayat hati, sangat menyedihkan hati, kiranya layak mereka diturunkan azab Allah SWT, apa kata Rasulullah? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, ampuni kaumku. Ya Allah, ampuni kaumku. Sesungguhnya mereka orang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka orang yang tidak faham. Andikan mereka faham, andikan mereka tahu, andikan mereka mengetahui. Rasulullah SAW dengan jiwa besarnya, dengan sabarannya, dengan kelembutan hatinya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, adakah hari-hari yang lebih berat Anda rasakan dibandingkan dengan Yaumul Uhud? Anda tahu ikhwan, Yaumul Uhud, hari di mana Rasulullah bersedih, bersedih besar. Sedih karena telah meninggal orang-orang tercinta, dan sedih karena telah meninggal para syuhada ini, baik ini kaum muslimin, para sahabat, 70-an orang sahabat. Bersedih. Akan tapi ada hari yang lebih menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menawarkan kepada penduduk Taif, Rasulullah datangi satu persatu tokoh Taif. Satu persatu tokoh Taif di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Islam, untuk menerima kalimat Islam, untuk dia menerima kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tapi kemudian mereka marah dan bersepakat untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah Anda ikhwan, bagaimana cara mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka keluarkan manusia Taif, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, mereka semuanya melempar, mengeluarkan Rasulullah, melempar atau memukul dengan tongkat-tongkat mereka atau melempar dengan batu-batu, selayaknya mengusir anjing dari kampung untuk keluar dari kampung. Sehingga Rasulullah dengan sedihnya, Rasulullah berjalan sampai tempat yang sangat jauh, Qarnu Tsa'alib. Lalu tiba-tiba datanglah malaikat yang memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aqadah malakal jabal, aqadah malaikat gunung. Andaikan kau mau, Al-Aqsabain, dua gunung ini akan aku angkat untuk menghancurkan penduduk Taif. Perhatikan ikhwan, bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menginginkan kebaikan yang besar dari mereka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak wahai malaikat. Tidak wahai malaikat. Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'an. Bahkan aku berharap wahai malaikat, andaikan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang mereka akan hanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah SWT. Bagaimana Rasulullah SAW haris, memiliki semangat berdakwah, memiliki harapan besar dalam berdakwah, membangun dakwah dengan harapan yang sangat panjang, bersabar dengan dakwah yang beliau lakukan, tidak bersempit hati. Bil mu'minin ra'uf rahim. Rasulullah sangat pengasar, sangat penyayang, sangat lembut, penyayang. Kalau tak Rasulullah menimpakan kemarahan, kemarahan Rasulullah adalah kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selayaknya sayangnya orang tua kepada anak, bahkan lebih. Usama bin Zaid, hibbu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid adalah kekasih, anaknya kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid kekasihnya Rasulullah, orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah orang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Rasulullah tumpahkan kemarahan kepada Usamah sebagai bentuk tarbiyah, pendidikan. Perhatikan bagaimana ketika Usamah dia menjadi dutanya orang-orang yang dianggapnya dia bisa melunakkan Rasulullah dalam masalah hukum Allah SWT. Ketika ada seorang tokoh yang mereka mencuri, lalu Rasulullah, lalu mereka mengangkat Usamah sebagai pemberi syafaat untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah? Ya Usamah, apakah engkau akan memberikan syafaat dalam hal hukumnya Allah SWT? Bagaimana Rasulullah memberikan kemarahan pada Usamah dalam hal yang merupakan bentuk pelanggaran-pelanggaran, pelecehan dan pengecilan hukum Allah SWT. Pendidikan pada Usamah agar dia mengagungkan apa yang menjadi hukum Allah SWT. Ketika Usamah telah mengayunkan pedangnya karena takwil, yaitu seorang kafir yang dengan pedangnya telah membabaskan leher kaum muslimin. Begitu pedang Usamah akan menempel ke leher dia, apa dia katakan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Usamah tidak peduli orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah ta'awudan, dia hanya berlindung dari pedangku. Maka dia ayunkan pedangnya dan terpenggal kepalanya si kufar, si kafir yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kejadian diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Usamah, apakah engkau telah membedah dadanya? Dan berkata, ya Usamah, apa yang akan kau pertanggungjawabkan dengan kalimat la ilaha illallah? Diulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Usamah, andaikan saja aku belum Islam sebelum ini. Andaikan saja aku belum Islam sebelum ini. Nisal. Akan tapi apa ikhwan hasilnya? Ketika zaman fitnah, orang gampang menumpahkan darah, pembunuhan. Usamah menyelamatkan diri. Usamah, dia mengambil pelajaran. Usamah, dia ingin tidak menumpahkan darah tanpa hak yang kedua kalinya. Usamah, Rasulullah dengan kasarnya mendidik umatnya. Kalau ternar, Rasulullah dalam rangka mendidik umatnya. Bil mu'minin ra'uf rahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah sallam ar-rasulul karim, rasul yang sangat mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dasar-dasar kemuliaan akhlak. Allah azza wa jalla mengajarkan kepada kita dan rasul yang mendidik kepada kita semuanya memiliki akhlak yang mulia. Bukankah Allah SWT telah mengajarkan kepada kita satu ayat yang sangat singkat akan tapi padat, dan itu poin-poin penting dalam bermuamalah. Apa firman Allah SWT? Khudzil afwa, khudzil afwa, wa'mur bil urfi wanha alil munkar. Khudzil afwa, jadilah kamu pemaaf, jadilah anda sebagai seorang pemaaf. Diterangkan oleh para ulama kita yang Rasul Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadilah anda pemaaf, jadilah anda orang yang gampang dalam menerima perlakuan orang. Maafkan kekurangan mereka. Maafkan kekurangan mereka dalam pergauli anda. Andaikan setiap orang anda perintahkan mempergauli anda sesuai dengan keinginan anda, betapa sangat susahnya orang bergaul dengan kita. sehingga Anda akan bersesak dada dengan orang yang bergaul dengan Anda. Akan tapi khuddil afwa, kekurangan-kekurangan orang dalam diri Anda, maafkan. Berlapang dadalah Anda. Maafkan mereka. Sehingga ini muamalah dengan penuh tasamuh, dengan penuh toleransi, memberikan kelapangan, memberikan keluasan. Demikian yang diajarkan oleh Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Wa'mur bil 'urfi, tetapi tetaplah perintahkan yang baik. Perintahkan yang baik. Sehingga manusia berada dalam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah sehingga mereka beruntung. Waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan, mudah-mudahan kalian beruntung. Mudah-mudahan kalian sukses. Perintahkan kebaikan. Tetaplah Anda, dengan Anda tasamuh, dengan Anda berlapang dada, Anda ajari orang baik. Kalau dia ada kekurangan, ajari dia untuk dia menyempurnakan kekurangan dia. Untuk menghilangkan kekurangannya, mengajari kebaikan, menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, dan menyebarkan kebaikan, sehingga tetap orang dalam menuju kesempurnaan untuk menuju kepada kebaikan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan cegah. Wa'arif anil jahilin. Yang ketiga, wa'arif anil jahilin. Di dunia ini betapa banyaknya orang-orang bodoh. Dan bersikap jahil. Bersikap jahil. Berada di tataran jahiliyah. Baik dalam akidah, ibadah, akhlak. Wa'arif anil jahilin. Berpalinglah dari kebodohan, dari orang bodoh. Sehingga jangan ikut-ikut bodoh. Sikapi dengan syariat Allah SWT. Sikapi dengan ilmu. Sehingga jangan ikut-ikut bodoh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia akan ucapkan keselamatan, akan dia tebarkan keselamatan untuk menghadapi ucapan-ucapan orang bodoh. Dia tidak menghadapi kebodohan dengan kebodohan serupa. Andaikan ada orang yang menzinai anak Anda, nah, andaikan ada orang yang menzinai anak Anda, apakah Anda akan menzinai anaknya dia? Ikhwan, begitu kita diajarkan. Andaikan ada orang yang mengkafirkan Anda, Anda akan kafirkan dia? Begitu yang diajarkan kepada kita. Wa'arif anil jahilin. Ini berpaling dari kebodohan dan tetap di atas ilmu dengan mensikapi segala perkara dengan tuntunan bimbingan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Menebarkan keselamatan. Menebarkan keselamatan kepada manusia. Menebarkan Islam. Menebarkan ilmu. Kaidah bermuamalah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Poin-poin yang sangat penting. Yang kita harus kita pegangi dalam kita bermuamalah. Khuddil afwa. Wa'mur bil'urfi. Wa'arif anil jahilin. Demikian Allah mengajarkan kepada kita sekalian. Demikian juga ikhwan fillah rahimah rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkaitkan antara iman dengan akhlak. Tidak terpisah antara iman dengan akhlak. Bahkan akhlak merupakan buah daripada iman. Apa yang terkesan di masyarakat tentang dakwah salafiyah? Dakwah yang kasar. Orangnya sangar. Sikapnya kasar. Kaku. Dia tidak bisa bermuamalah. Dia tidak bisa bergaul. Ucapannya pedas. Dan seterusnya. Dan itu disematkan kepada setiap orang yang mereka ini berjenggot, bercelana congklang, atau bergamis, atau berjubah, atau bercadar, dipukul rata semuanya karena fitnah dakwah yang tersebar. Sehingga seakan-akan kalau dikatakan salaf, pemilik akidah, akan tapi tidak memiliki akhlak. atau sebagian orang bahkan mereka berbangga dengan bodohnya, biarlah akhlak saya buruk, yang penting akidah saya lurus. Gimana rumusnya akidah lurus, akhlaknya buruk? Apakah Rasul Kirim, Rasulullah SAW telah mengajarkan demikian? Sesungguhnya, yang Rasul ajarkan, Rasulullah mengkaitkan antara iman dengan akhlak. Rasulullah mengajarkan mereka mengkaitkan antara iman dengan akhlak. Apa yang telah disabdakan Nabi kita yang mulia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah fal yukrim jarah fal yakul khairan aw liyasmut. Bagaimana Rasulullah mengkaitkan antara memuliakan tamu, antara memuliakan tetangga, antara berbicara yang baik atau diam, dengan iman kepada Allah SWT dan yaumul akhir. Dengan iman kepada Allah SWT dan yaumul akhir. Bagaimana Rasulullah SAW mengkaitkan antara wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan bermuamalah yang baik kepada manusia. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah, faktor terbanyak yang menjadikan manusia masuk ke dalam surga, Rasulullah menjawab dengan dua hal: taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah azza wa jalla dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah, bagaimana seorang membangun hubungan dia kepada Allah azza wa jalla menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, yang dia siap untuk tunduk kepada Allah, dia memiliki hati yang takut kepada Allah azza wa jalla sehingga dia merasa diawasi oleh Allah azza wa jalla. Yang Rasulullah bersaksi, yang Rasulullah berdoa kepada Allah, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, aku minta kepada engkau ya Allah rasa takut baik di waktu ghaib, di waktu sendiri, di belakang mata manusia, dan di waktu sedang bersama dengan orang banyak dalam keadaan tersaksikan oleh manusia. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita bertakwa kepada Allah SWT dalam keadaan kita ghaib dan syahadah. Atau juga kita harus menyatakan ketika menyampaikan salasan munjiat, tiga perkara yang menyelamatkan manusia, satu di antaranya taqwallah fi sirri wal alaniyah, takwa kepada Allah dalam keadaan sir, tersembunyi dari manusia, dalam keadaan alaniyah di tengah-tengah manusia banyak. Kenapa Rasul mendahulukan bil ghaibi? Kenapa Rasul mendahulukan fi sirri? Karena sungguhnya akan kelihatan hakikat takwa di situ. Sungguhnya akan kelihatan hakikat takwa di situ. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi, agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah azza wa jalla yang ghaib. Ayat ini ketika Allah azza wa jalla berbicara tentang ujian Allah kepada kaum mukminin di waktu mereka ihram, dan di antara larangan ihram adalah berburu, akan tapi Allah uji mereka dengan banyaknya binatang buruan yang bahkan bisa ditangkap dengan tangan-tangan mereka atau dengan tombak-tombak mereka, sehingga Allah ingin tahu liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi, siapa di antara mereka yang akan takut kepada Allah yang ghaib. Dan itu hakikat takwa, dia takut kepada Allah azza yang ghaib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang kebanyakan manusia, mereka bertakwa kepada manusia dan tidak bertakwa kepada Allah SWT. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum. Mereka bersembunyi dari mata manusia. Mereka bersembunyi dari mata manusia, dari manusia. Tapi mereka tidak pernah mau bersembunyi dari Allah SWT. Sedangkan Allah bersama dengan mereka. Adakah di antara manusia yang masih normal, dia berbuat maksiat dalam keadaan dia dilihat oleh anak kecil sekalipun, Dia akan menghindar. Dia akan mencari tempat yang tersembunyi. Dia malu dengan manusia. Sehingga dia ingin lari dari pandangan manusia. Ingin bersembunyi. Yastakhfuna minan nas. Akan tetapi, terhadap Allah SWT, wala yastakhfuna minallah. Mereka tidak bersembunyi dari Allah SWT. Wa huwa ma'hum. Sedangkan Allah selalu bersama dengan mereka. Sehingga yang penting kamar sudah tertutup. Yang penting pintu telah terkunci. Yang penting manusia telah tidak ada. Yang penting tidak ada yang menyaksikan dia. Maka dia telah merasa aman. Sekalipun Allah bersama dengan dia. Sekalipun Allah mengawasi dia. Semakin sekalipun Allah samiun basir. Sekalipun Allah basirun bima ta'malun. Maka dia seakan-akan tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Yastakhfuna minallah, yastakhfuna minan nas, wa la yastakhfuna minallah, wa huwa ma'ahum. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ibn Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibal bihasanati amthali jibal tihamata bayda faja'alaha Allahu hada'an mansura. Qalu ya Rasulullah sifhum lana jallihim lana hatta la naquna minhum wa nahnu la na'lam. Rasulullah katakan, benar-benar akan ada di kalangan umatku yang kelak di hari kiamat, dia akan datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan pala sebesar gunung Tihamah yang putih. Pala besar. Pala yang banyak. Akan tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Allah jadikan pala itu lenyap bagikan debu yang berterbangan. Para sahabat, ya Rasulullah, sifatkan tentang mereka kepada kami. Ya Rasulullah, jelaskan tentang mereka kepada kami sehingga kami tidak termasuk di antara mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama innahum ikhwanukum? Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimil lahi intahaquha. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian, mereka adalah kawan-kawan kalian, mereka adalah dari kulit-kulit kalian, bahkan mereka memiliki amalan-amalan malam qiyamul lail. Walakinnahum, akan tapi mereka adalah satu kaum. Idza khalau bi maharimillah intahaquha. Ketika mereka telah bersendirian menyepi jauh dari pandangan manusia, di balik mata-mata manusia, mereka asyik dengan keharaman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka asyik melakukan hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Begitu Rasulullah menyampaikan berita tentang orang yang seharusnya mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terancam bisa hilang pahala seorang, lenyap pahala seorang. Karena mereka seakan ini kehilangan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa Allah yang akan mengantarkan seorang ke jalan yang baik, masukkan orang ke dalam jannah. Yang pertama, takwa Allah. Yang kedua, husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tidak syak. Takwa yang baik merupakan bagian daripada takwa Allah. Takwa yang baik, akhlak yang baik merupakan bagian daripada takwa Allah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirikan nasihat akhlak yang baik agar manusia betul-betul dia mengambil peringatan, mengambil perhatian tentang bagian akhlak yang baik tersebut. Demikian Ibnu Rajab Al-Hanbali menerangkan ketika menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Akhlak yang baik jelas bagian takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi disendirikan Rasulullah SAW dalam rangka memberikan tanbih dalam rangka memberikan bayan, dalam rangka memberikan penjelasan, keterangan tentang pentingnya akhlak yang baik. Rasulullah SAW bagaimana telah memperingatkan kepada orang yang mereka seakan-akan memiliki hubungan yang baik dengan Allah, tapi dia memiliki hubungan yang buruk dengan manusia. Hiya finnar, dia ada dalam neraka. Ketika ada seorang yang melihat Rasulullah, ada seorang wanita, ada seorang ibu-ibu, ada seorang akhwat, yang dia masya Allah salat malamnya, dia memiliki, dia siam, dia qiyamul lail, dia berpuasa, dia salat malam, memiliki ibadah kepada Allah, memiliki ibadah yang bagus. Akan tapi ya Rasulullah, dia adalah orang yang selalu menyakiti tetangga. Hiya finnar, dia ada dalam neraka. Dia ada dalam neraka. Akhlak yang buruk telah menuntun dia, telah menjadikan dia apa yang diancamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, finnar. Sebagaimana seorang wanita yang mereka berbuat buruk sekalipun hanya dengan seekor kucing, dakhalatin nar fi hirrah, wanita masuk neraka gara-gara kucing. Dia kurung kucing, tidak dia lepas, yang kalau dilepas bisa mencari makan sendiri. Dia kurung kucing, tidak dia kasih makan sampai dia kelaparan, sampai mati. Maka ini adalah akhlak yang buruk. Ini perlakuan yang buruk sekalipun kepada binatang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia katakan perempuan demikian adalah finnar, ada dalam neraka. Dan bandingkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang muslim bukan kafir, ada seorang muslim yang dia berbolak-balik di jannah, menikmati jannah, gara-gara dia menyingkirkan seranting yang bisa menghalangi jalannya kaum muslimin, mengganggu jalannya kaum muslimin. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, imatatul adha anit tariq. Dengan itu Rasulullah sebutkan sebab dia dimasukkan Allah di dalam jannah di antara sebab, dengan sebab itu. Ahli maksiat, baghiyah, wanita pelacur, ketika dia kausan, dia temukan sumur, dia turun ke sumur, dia minum airnya, dia sembuhkan dahaganya, dan dia rasakan betapa nikmatnya terasa setelah keringnya tenggorokan kerongkongan dia basahi dengan air. Begitu dia naik, dia dapatkan anjing yang kausan. Sebagaimana dia telah merasakan kausan, hampir-hampir mati kausan, maka hatinya melunak. Maka dia copot sepatunya, dia turun ke sumur lagi, dia ambil air, sepatunya dia pegang dengan giginya, dengan mulutnya, dengan lisannya, dia naik dan dia kasihkan air minum kepada anjing yang kausan tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Wanita ini dia masuk jannah gara-gara lembutnya hati dia kepada binatang tersebut. Apa kata Rasulullah ketika mengatakan seorang muslim? Mendefinisikan seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adapun seorang muslim, ada orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan selamat dari kejahatan tangannya. Seorang muslim, ada kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangan dia, dari perbuatan dia. Bagaimana Rasulullah telah menjadikan kepribadian seorang muslim kepribadian yang barokah, yang menebar rahmah, yang kasih sayang, yang menimbulkan kebaikan. Sebagaimana Rasulnya, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil mu'minin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmatan lil nas, akan lebih rahmatan lil alamin, rahmah bagi seluruh alam, binatangnya, alamnya, hewannya, manusianya, apalagi mu'minnya. Maka kaum muslimin adalah orang mereka demikian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita yang mulia tentang seorang mukmin? Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Seorang mukmin adalah orang yang manusia merasa aman dalam masalah harta dan jiwa dia. Harta dan jiwa dia, kehormatan dia, jiwa dia. Anda akan dapatkan ikhwan, sebagian di antara kita, bahkan bukan hanya mukmin, mukmin ahlu sunnah, mukmin salafiyah, akan tapi ketika telah membangun muamalah dalam masalah harta, dia tidak merasa aman. Karena berapa banyak yang telah dirasakan olehnya, begitu harta dia lepaskan dengan akad pinjam, maka habis itu, maka kemudian wassalam. Wassalam. Tidak pernah kembali lagi. Dan terlalu susah untuk dia mengembalikan harta dia. Wala kalab, wala khobar. Tamat. Seakan-akan terjadi kiamat. Dan pindah kepada dunia lain. Sehingga orang merasa tidak merasa aman dengan harta dia. Seharusnya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rasa aman pada setiap orang dalam masalah harta dan jiwa mereka. Saya muamalah dengan Anda dalam masalah harta, jangan khawatir. Amanlah Anda, merasa tahu Anda dengan harta Anda. Saya hutang, saya kembalikan. Bahkan sebelum jatuh tempo, bahkan saya kembalikan lebih kepada Anda. Demikian Rasulullah bermuamalah dalam masalah hutang piutang. Jiwa Anda bermuamalah dengan kami kaum mukminin aman selama tidak terjadi pengkhianatan. Maka di zaman kita berapa banyak orang yang mereka hartanya merasa tidak aman dan jiwanya merasa tidak aman bersama dengan kaum mukminin, bahkan mukminin Ahlussunnah, mukminin Salafiyah. Maka Rasulullah telah menanamkan akhlak yang mulia. Apa tamsil Rasulullah SAW tentang seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim ahli tauhid? Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kama shajaratin thayyibah asluha thabitun wa farwa fis samaa tu'ti uqula kulli hinin bi'tni rabbiha. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibati. Tidakkah engkau perhatikan tentang perumpamaan pohon kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat iman yang tertanam di hati setiap mukmin yang dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Seperti pohon yang baik. Asluha tsabitun, akarnya kuat, kokoh. Wa farwaha fis samaa, dia memiliki percabangan yang menjulang tinggi. Wa tu'ti ukula kulli hinin bi'tni rabbiha, setiap waktu mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Rabb-nya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini adalah tamsil yang Allah telah buat berkaitan dengan kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan pemiliknya al-mu'min, pemiliknya al-muwahid. Dia adalah pemilik akidah yang mantap. Dia pemilik akidah yang benar, pemilik iman yang kuat, dan dia memiliki amalan-amalan saleh yang terangkat. Ilaihi yas'adu kalimatut thayyib wal amalu salih. Terangkat naik menuju Allah Azza wa Jalla al-kalimah yang thayyib, kalimat yang baik, al-kalimah thayyib, kalimat-kalimat yang baik, dan amal-amal yang saleh. Seorang mukmin dia memiliki akidah yang kuat di dalam hati dia. Dia memiliki keyakinan-keyakinan yang mantap di hati dia. Dan dia memiliki amalan-amalan saleh yang makbulah, yang diterima Allah, yang diangkat ke langit. Dan dia memiliki buah-buah kehidupan, kebahagiaan, akhlak yang mulia, ketentraman hidup, Demikian Rasulullah memberikan tamsil tentang seorang mukmin. Demikian Allah SWT memberikan tamsil tentang seorang mukmin ahli tauhid. Dan lihat bagaimana Rasulullah memberikan tamsil pula. Inna minasyajar lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang nilai keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Seorang muslim kehidupannya barakah. Sebagaimana perkataan Isa alaihissalatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aina makuntu. Dan Allah yang telah menjadikan diriku barakah, diberkahi, mengandung kebaikan yang banyak di mana saja aku berada. Pohon yang barakah. Rasul pernah tanya kepada para sahabat, tahukah anda apa itu pohon yang barakah? Sajaratun tayyibah. Masing-masing orang menyampaikan pendapatnya macam-macam. Ibnu Umar, dia menyimpan pendapat yang benar, akan tapi karena melihat senior-seniornya tidak ada yang mengungkapkannya, maka dia malu. Dia malu untuk mengungkapkannya. Sehingga ketika selesai urusan, Umar, ketika Umar, ya ayahku, wahai ayahandaku, sesungguhnya apa yang aku memiliki jawaban seperti yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kau menjawab lebih aku sukai. Andaikan kau menjawab lagi aku sukai. Karena biasanya apabila seorang menjawab dengan benar, Rasulullah akan mendoakan kepada seorang. Dan doa Rasulullah masya Allah. Rasul apa katakan? Syajaratun nakhlah. Syajaratun nakhlah. Pohon korma. Pohon korma. Pohon korma. Anda lihat pohon korma. Dan para ulama mengambil faedah, fawaid dari tamsil pohon korma dengan faedah yang sangat banyak. Yang ringkasnya diantaranya kurang lebihnya, pohon korma dari akarnya sampai pucuk daunnya semuanya bermanfaat. Semuanya manfaat. Pohon korma, pohon yang tahan. Pohon yang tahan, bukan cengeng. Pohon yang sabar, ibaratnya kalau kita. Pohon yang sabar, yang tangguh. Pohon korma, buahnya dari mayang korma sampai korma matang, semuanya manfaat. Begitu kurang lebih tamsir seorang muslim. Hidupnya barakah, ilmunya barakah, tenaganya barakah, hartanya barakah. Dia bermanfaat bagi manusia. Sehingga mengandung kebaikan, menyebarkan kebaikan. Ucapan dia kebaikan. Dan seterusnya. Demikian yang disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah ingatkan pula sejelek-jelek orang adalah orang yang ketika orang lari dari dirinya karena jeleknya akhlak dia. Karena dia khawatir mendapatkan kejahatan darinya. Demikian pula tamsir Rasulullah tentang seorang mukmin. Inna masalal mukmin kamasalatin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah, nahl. Lebah. Anda tahu lebah? Ketika dia menghisap, menghisap yang baik. Menghisap yang baik. Tidak membuat kerusakan. Ketika dia harus produksi, mengeluarkan produknya, dia keluarkan yang baik. Madu. Ketika dia hinggap di dahan, tidak membuat keributan. Tapi tenang, tidak membuat keributan. Anda lihat, adakah yang demikian? Atau banyakkah yang demikian terjadi pada kaum mukminin salafiyin? Berapa banyak orang yang merasa gerah dengan akhlaknya yang jelek? Bukan karena akidahnya. Andaikan orang terganggu dengan akidah seorang mukmin, biarlah mereka terganggu sebagaimana terganggunya Abu Jahal dan Abu Lahab yang mereka mendidih darahnya dan terganggu dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan adab dengan Allah SWT. Akan tapi kalau orang terganggu dengan akhlak Anda, maka siapa imam Anda? Rasulullah, para sahabat, para imam sunnah, mereka tidak pernah ada menjadi imam orang risau karena akhlaknya. Tapi kalau risau karena akidah yang Anda miliki, maka imam Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para imam. Akan tapi kalau orang risau karena akhlak Anda, maka Anda tidak memiliki imam. Kecuali imamnya adalah para penjahat. Demikian Rasulullah telah memberikan nasihat kepada kita sekalian. memberikan tafsir, memberikan ajaran. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Demikian juga di antara yang Rasul sampaikan, bagaimana ketika harus menghadapi zaman fitnah, zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, bagaimana Anda membangun muamalah. Maka ketika Rasulullah menyampaikan fitnah-fitnah yang berdatangan, fitnah yang digambarkan Rasulullah yang akan datang kepada kita dengan gambaran yang mengerikan, mengerikan, mengerikan, fitnah khusus yang mengerikan, qaqita'il lailil mudlim tamuju kamujil bahr, fitnah yang bagikan malam yang potongan malam yang gelap gulita, fitnah yang datangnya bagikan gelombang lautan, yuraqiqu ba'dha ba'dan, yang mengecilkan makna yang sebelumnya, artinya datang berikutnya lebih besar dari yang sebelumnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita sekalian untuk selamat, untuk bermuamalah? Di antara yang katakan, wataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhi muhlikati. Ketika datang fitnah, seorang mukmin ada orang yang betul-betul sangat mengkhawatirkan agamanya, sangat mengkhawatirkan imannya. Hadhi muhlikati, ini saat kehancuranku. Seorang mukmin adalah orang yang betul-betul mengambil kewaspadaan, melihat dengan tajam, melihat dengan jelas, melihat masalah dengan sesuatu yang akan bisa membahayakan dirinya, sehingga dia betul-betul takut dengan keadaan yang menimpa dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? Faman ahabba ayyu zahzahat anin nar wa yudkhal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Di zaman-zaman fitnah yang penuh dengan fitnah, maka barang siapa yang dia ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dua yang Rasul ajarkan. Datangi kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jaga iman Anda, pelihara iman Anda, jangan sampai cacat, jangan sampai runtuh, jangan sampai hilang, sehingga Anda meninggal mati dalam keadaan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tidak menjual agama, tidak melepas agama. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Muamalai manusia, berikan kepada manusia yang dia merasa senang untuk diperlakukannya. Muamalah al-fadl, muamalah yang dia mengutamakan keutamaan. Bukan hanya keadilan, dia berikan yang utama. Dia bagaimana menyenangkan orang, dia bagaimana membuat hati orang dia gembira. Muamalah memberikan hak orang, menyampaikan hak orang. Anda orang punya orang tua, tunikan hak orang tua. Anda punya saudara, tunikan hak saudara. Anda punya tetangga, tunikan hak tetangga. Anda punya kawan, punyakan hak kawan. Dan seterusnya. Memberikan hak-hak mereka, menunikan hak-hak mereka, sehingga Anda adalah orang yang telah mendatangkan menyenangkan ini, mendatangkan apa yang mereka senangi untuk diperlakukannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita habis. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan faedah dari pertemuan kita lakukan. Dan saya tidak membuka forum tanya jawab karena materinya sangat mudah, tidak ada masalah insyaallah. Dan bagaimana tinggal kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Rasulullah alaihi wasallam, dan bagaimana kita pun saling mengingatkan agar tetap di atas agama Allah azza wajalla, dan Anda bisa lebih ta'amuk memperdalam masalah kepada para asatidah yang ada di mat ini. Dan segala kekurangan sangat minta maaf. Terima kasih banyak atas perhatian takwa sekalian. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.